طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله رحيما يرحمكم الله masih kita membahas tentang sifat yang ke-14 أن الله تعالى يوصف بالعلو بسنين الله سبحانه وتعالى tersifati dengan العلو berada di atas ketinggian dan tentunya sifat ini ditetapkan dengan nas dari Al-Quran demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga al-ijma' dan apa yang telah kita lewati pula bahwasanya ulul Allah Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketinggian yanqasimu ila qismain terbagi menjadi dua dan sebagian para ulama yang lain terbagi menjadi tiga siapa yang dapat menyebutkan bahwasanya ululloh terbagi dua. Yang pertama ulubu sifat. Ulubu sifat. Bermakna ulubu sifat. Makna ulubu sifat. Ulu sifat dulu. Baik. Ulu sifat dilengkapi yang lainnya. Makna Allah SWT atau ketinggian Allah SWT terbagi dua. Ulu sifat sifatnya tinggi, luhur, mulia. Maknanya? Baik, bahasanya sifat-sifat Allah SWT kulluha ulia semuanya luhur tinggi mulia la naqsa bi wajhin minal wujuh wa la ya'tarihi aibun minal uyub tidak ada celah kekurangan tidak ada celah aib dari sifat-sifat Allah SWT karena semuanya ulia tinggi luhur tidak ada sifat Allah SWT yang rendahan yang hina tayyib semuanya sifat yang mulia, yang agung. Ini makna ulu sifat. Dan yang kedua ulu zat. Yang lainnya makna ulu zat. An Allah subhanahu wa taala yusafu atau disebut dibagi ketinggian Allah subhanahu wa taala dengan ulu zat. Apa makna ulu zat? Yang lain yang belum jawab. تفضل معنى علو الذات طيب أن ذات الله فوق جميع المخلوقات ذات الله سبحانه وتعالى في atas seluruh makhluk-makhluknya yang ada طيب adapun yang pertama علو الصفة ولله المثل الأعلى Allah SWT memiliki sifat-sifat yang a'la, yang luhur, yang mulia, yang tinggi, yang tidak ada celah aib atau kekurangan. Adapun yang kedua, ulu dzat, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah SWT al-qahir, al-ghalib, yang menguasai, mengalahkan, berada di atas hamba-hambanya. Dan tentunya hal ini pun mencakup ulu al-qadri. Ulu sifat mencakup pula ulu al-qadr kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ini semua telah berlalu. Kemudian beliau mengulang menjelaskan matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Qauluhu ta'ala aamintum man fis sama. Allah firmankan di surat Al-Mulk ayat yang ke-16, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Itu Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita merasa aman dari apa yang kita lakukan, ya, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak tahu terhadap apa yang kita perbuat, maka tentunya seorang mukmin tidak merasa aman dari perhatian Allah SWT atas dirinya, tidak merasa aman atas perbuatan-perbuatan yang menyelisih kemurkaan Allah SWT. Karena Allah SWT yattali alaih, senantiasa memperhatikannya, melihatnya, mengawasinya. Innallaha alimun khabir, maha mengetahui dan maha teliti atas apa yang ada pada hambanya. Di sini menunjukkan maksudnya Allah SWT man fis sama, zat yang berada di atas ketinggian, di atas langit. Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka. Nabi sallallahu menyatakan Rabb kita Allah SWT yang berada di langit, di atas ketinggian, dan tersucikan nama engkau. Al-Hadith, hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa fihi ziyadah Ibnu Muhammad, dan di dalam rangkaian sanad ini ada seorang rawi yang bernama Ziyadah Ibnu Muhammad. Qala Al-Bukhari, dikatakan tentang Ziyadah Ibnu Muhammad, munkarul hadith, seorang yang munkar periwayatan hadisnya. Tayib, sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Sehingga dia seorang yang dhaif, menyelisihi yang thiqah. Tayib. Ini munkar, ya, rawi yang dhaif menyisihi rawi yang thiqah. Karena di sana ada yang di atasnya sedikit, itu rawi maqbul menyisihi yang lebih aula minhu, yang disebut syadzah hadithnya, ya. Sehingga munkar ini di bawah syadzah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap jariyah, seorang budak perempuan, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Jariyah ini seorang hamba perempuan yang kerjanya menggembalakan kambing, menggembalakan ternak milik Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu, menjawab Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, yaitu di atas ketinggian. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah," bebaskan dia. Ya, karena sesungguhnya dia seorang yang mu'minah. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim, fi kisah Muawiyah ibn al-Hakam, dalam kisah Muawiyah ibn al-Hakam, ya, yang telah kita lalui di awal kitab ini. Kita sebutkan di pembukaan muqaddimah sebelum kita masuk pada kitab ini tentang faedah mempelajari ilmu tauhid dan juga ilmu aqidah. Dan kitab ini salah satu dari ilmu aqidah, ya, yang akan benar aqidah dan tauhidnya seseorang tentunya setelah dia mendapatkan pertolongan Allah SWT, tiada lain adalah as-sukun fi mujtama'i ahli tauhid wa ahli al-aqidah. في المجتمع الذين يأخذون عقيدتهم وتوحيدهم من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. Jadi akan benarnya akidah dan tauhid seseorang, di antaranya tatkala dia tinggal hidup di lingkungan, di masyarakat yang penduduknya mengambil akidahnya dan tauhidnya dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu salah satu faedah agar tauhid kita, anak-anak kita, istri kita, keturunan kita benar, maka dengan tinggal di lingkungan yang benar pula, yang baik pula. Itu tadi ahlinya, penduduknya ya, mereka berakidah, bertauhid dengan apa yang mereka ambil dari Al-Quran dan sunnah ya, dan juga pemahaman salaful ummah. Contohnya ini budaknya Muawiyah, budak seorang perempuan ya, kerjanya di belakang ekor-ekor kambing, unta dan yang lainnya dari binatang ternak ya, yang dia gembalakan miliknya Muawiyah, seorang sahabi Taib Ibn al-Hakam. Dan Muawiyah Ibn al-Hakam pun sebagai sahabat yang baru Taib, sebagaimana antum mendengar kisahnya ya, di baru-baru masuk Islam, beliau berbicara ketika salat, ketika ada orang bersin ya, beliau merintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah dan mendoakannya, sehingga semua para sahabat melirik kepadanya ya, karena dia berbicara dalam salat. Taib. Maka contoh seorang yang tinggal di lingkungan yang baik, seperti contohnya budak ini tinggal bersama seorang sahabat yang mulia, sehingga akidahnya benar pula, tauhidnya benar pula ya. Dengan apa yang dia dapatkan dari seorang sahabat yang mulia, dia tahu jawaban ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab fis sama, di langit. Ya. Kalah dengan orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki titel, ketika ditanya aina Allah, Allahu fi kulli makan. Ya Allah di mana-mana jawabannya. Ya. Atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala yahullu ma'a ibadihi. Ya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Taib, hululiyah. Ya. Atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Atau bahkan seseorang tidak tahu ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, di mana ya Allah? Taib. Bahkan sebagian orang melarang, tidak boleh untuk kita menanyakan di mana Allah. Ini kebanyakan manusia, seperti kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Tetapi budak perempuan ini yang tidak memiliki titel, tidak memiliki gelar ya, tidak duduk di majelis ilmu secara khusus, tapi beliau tinggal di lingkungan yang baik bersama orang yang baik ya, yang memiliki akidah yang benar, Muawiyah bin al-Hakam, sehingga akidahnya benar pula. Sehingga bagaimana jika seseorang belajar ya, di lingkungan yang baik, menimba ilmu ya, dengan guru yang baik pula dari kalangan ahli sunnah yang memiliki akidah tauhid yang kuat, maka tauhidnya pun akidahnya pun akan benar. Ya, sehingga tentunya jangan sampai kita kalah dengan seorang budak perempuan ini yang mengerti tentang ya, di mana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan ini, seseorang menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang disyariatkan. Ya, pertanyaan yang disyariatkannya. Oleh karena itu, Al-Imam Adz-Dzahabi memiliki kitab khusus membahas tentang sifat ulu lillahi azza wajalla. Ya, beliau memiliki satu karya tulis namanya Mukhtasar Ulu. Ya, Mukhtasar Al-Ulu. Karya tulis yang beliau anggap sebagai ringkasan dalam menjelaskan sifat uluwullah azza wajalla, Allah berada di atas ketinggian. Ya, subhanallah, kitabnya lebih tebal daripada kitab yang antum hadapi sekarang ini, tetapi disebut mukhtasar, ringkasan. Ya, bagaimana kalau tidak diringkas? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Segitu. Kalau antum mampu tinggal di lingkungan yang baik ya, di lingkungan pondok, di lingkungan ma'had, di lingkungan belajar, itu masya Allah ya, suatu perkara yang baik, yang berfaedah bagi keselamatan akidah dan tauhid kita serta keturunan kita ya. Sehingga antum saksikan sekarang kita tinggal di lingkungan kita masing-masing yang terkadang tetangganya tidak mendukung terhadap kebaikan kita dan anak kita, sehingga anak-anak kita tercampuri ya, dengan akidah-akidah yang salah, keyakinan-keyakinan yang salah ya, takut tuyul, takut hantu, takut pocong, segala macam ya. Kenapa? Karena ini maklum, hidup bersama orang-orang yang tidak jelas akidahnya, tauhidnya ya, dan yang lainnya yang kita saksikan hasil-hasil tatkala kita tinggal dengan masyarakat kita yang terkadang tidak membantu kita untuk melaksanakan kebaikan. Tayyib. Qala rahimullah ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibn Ubaid al-Khuza'i walid Imran ibn Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain ibn Ubaid al-Khuza'i, bapaknya Imran ibn Husain, keduanya sahabi ya, keduanya sahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, utrukis sittah, tinggalkan olehmu 6 sesembahan yang ada di bumi ini. Wa'budilladzi fis sama, dan ibadahilah oleh engkau sesembahan yang ada di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia mengatakan ada 7 sesembahan, 1 di langit dan 6 di bumi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan yang 6 dan tetap beribadah kepada sesembahan yang 1, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, yang berada di langit, di atas ketinggian. Hadza huwa al-lafdhu alladhi dzakarahu al-mu'allif, ini lafaz yang disebutkan oleh mu'allif, seperti ini lafaznya. Wa dzakarahu fil isabah, dan disebutkan oleh al-hafidh dalam kitabnya al-isabah, min riwayat Ibn Khuzaimah, dalam riwayat Ibn Khuzaimah, dalam riwayat Ibn Khuzaimah fi kisah islamih, yaitu pada kisah tentang masuk Islamnya Husain Ibn Ubaid Al-Khuza'i, bilafzin, dengan lafad gairi hadha, berbeda dengan lafad ini ya, berbeda dengan lafad ini. Wa fihi iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis ini dan riwayat yang lain menunjukkan iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilah yang satu ya, yang di langit atau di atas ketinggian, Allah subhanahu wa ta'ala, li Husain, terhadap Husain, hina qal, ketika beliau bersabda atau ketika beliau berkata, Husain, sittatan fil ardi wa wahidan, atau sittatan fil ardi wa wahidan fis sama, 6 sesembahan di bumi dan 1 sesembahan di langit. Maka Nabi SAW tetapkan, wa'budilladzi fis sama, tetap engkau beribadah kepada zat yang ada di langit. Ini diantara dalil ya, yang menunjukkan tentang Allah SWT berada di atas ketinggian. Tentunya fawqa sab'a samawat, di atas langit yang 7. Wa ajma'a as-salafu 'ala thubuti 'uluwi dzati lillah. Salafun salih sepakat, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sepakat dalam menetapkan sifat ulu, yaitu uluwul zat, zat Allah SWT di atas ketinggian, di atas seluruh hamba-hambanya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa kaunuhu fis sama'i, dan penetapan, wa kaunihi fis sama'i, penetapan keberadaan Allah SWT di atas langit. Ini kesepakatan ijma' yang ada pada salafun salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menetapkan tentang zat Allah SWT yang berada di atas seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Kemudian yang kedua, keberadaan Allah SWT di atas langit. Fayajibu ithbatuhu lahu, sehingga wajib untuk menetapkannya sifat ulu ini, baik itu ulu sifat atau ulu qadri atau ulu zat, lillahi azza wa jal, bagi Allah SWT, yang hal itu min ghairi tahrif, tanpa memalingkan maknanya menjadi makna yang batil, yang keliru, wala ta'tilin, dan tanpa menolaknya, membuangnya sifat ulu lillahi azza wajal wala takyifin, dan juga tanpa menghayalkan seperti apa ketinggian Allah SWT di atas makhluknya, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakan sifat ulu bagi Allah SWT dengan makhluknya. Sehingga sudah kita sebutkan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan Allah SWT berada di atas ketinggian dan di atas seluruh hamba-hambanya, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, itu mendekati 2000 dalil. Tapi menunjukkan banyaknya, sehingga tidak bisa, atau bukan perkara yang diragukan lagi, bukan perkara yang disangsikan lagi tentang sifat ulu lillahi azza wa jalla. Qala rahimallahu ta'ala, wa qad ankara ahlu ta'tili qawunallahi bidhatihi fis sama. Dan ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, ya, Al-Kulabiyah, Al-Asyairah dan yang lainnya, baik mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT atau menolak sebagiannya. Mereka mengingkari tentang keberadaan Allah SWT dengan zatnya berada di langit. Ya. Mereka ingkari Allah SWT berada di atas ketinggian dengan zatnya. Wafassaru ma'naha, dan mereka menafsirkan makna Allah SWT tersifati dengan ulu, ya, anna fis sama'i mulkahu, bahwasanya yang di langit itu kekuasaannya, kerajaannya. Tayyib. Ini ahli ta'til. Jadi mereka menolak sifat ulu lillahi azza wa jal dengan zatnya. Yang menolak ulu zat, ya, kata mereka tidak, Allah SWT tidak di atas seluruh hambanya, tidak di atas seluruh makhluknya. Tapi Allah SWT di mana-mana tadi, atau menyatu dengan hambanya. Tanya. Ya, sehingga maksud Allah SWT berada di atas ketinggian, ya, atau maha tinggi, maksudnya adalah kekuasaannya, kerajaannya. Tanya. Dan juga wasultanuhu, ya, fis samai mulkahu wasultanahu, kekuasaan dan kerajaannya. Wa nahwahu, atau yang semisalnya, ya, jadi yang berada di atas ketinggian itu bukan zatnya, tetapi kekuasaan atau kerajaannya, ya, menurut ahlu ta'til, karena mereka ingin menolak sifat ini dari Allah SWT. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, maka kita bantah penafsiran mereka yang menafsirkan ulu al-zat dengan ulu mulkahu wa sultanahu dengan kaidah yang keempat yang telah kita lalui. Yang pertama tentunya menyisih zahir nas, karena zahir, ya, Allah SWT yang maha tinggi, inna allaha kana aliyan kabir, Allah SWT yang maha tinggi, mencakup sifatnya, ya, qadrnya, ya, dan juga zatnya. Dan juga yang kedua tentunya khilaf tariqatis salaf, menyisih jalannya salaf yang mereka telah sepakat ijma' dalam menetapkan sifat ulu lillahi azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, laisa 'alaihi dalilun sahih yadullu 'ala tafsirihim, tidak ada dalil yang sahih yang menguatkan tafsiran mereka, ya, bahwasanya ulu dzat bima'na ulu mulkihi wa sultanihi. Tayyib. Yang berada di atas ketinggian itu kekuasaan dan kerajaannya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan ini semua. Dan juga kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa biwajhin rabi'in, kita bantah dengan poin yang keempat, ya, karena dalam kaidah yang keempat tiga poin bantahannya. Kemudian poin yang keempat dalam membantah ahlu ta'til, ahlu tahrif, ahlu takyif, ahlu tamthil, anna mulkallahi wa sultanahu fis sama'i wa fil ardi aydan. Kalau mereka ahlu ta'til mengatakan kerajaan dan kekuasaan Allah SWT itu di langit, maka bantahannya tadi dengan tiga yang telah berlalu, kemudian ditambah dengan bantahan yang keempat, bahwasannya kekuasaan dan kerajaan Allah SWT fis sama'i wa fil ardi, di langit dan di bumi. Ya. Kata siapa kalau kekuasaan Allah dan kerajaannya di langit saja? Kalau begitu di bumi milik orang lain, atau milik sesembahan yang lain. Ya. Karena pada hakikatnya tadi, ahlu ta'dil ini bukan orang-orang yang berakal, tidak menggunakan akal sehatnya. Tanya, kalau mereka mengira bahwasanya kekuasaan dan kerajaan Allah SWT itu di langit, lantas di bumi milik siapa? Kekuasaan siapa? Ada ilah yang lain? A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah SWT yang lainnya? Tentunya tidak ada. Ya. Subhanallah, ini bantahan yang sangat mengena bagi orang-orang yang memiliki akal sehat tentunya. Dan juga kata Syekh rahimahullah taala wa biwajhin khamisin, dengan poin yang kelima, bantahan yang kelima, wa huwa dalalatul aqli alaihi li'annahu sifatu kamalin, dalil akal. Ya. Setelah tentunya ahli sunnah mengedepankan dalil naql, ya, dalil naql yaitu Al-Quran dan sunnah, dan itu yang sewajibnya, yang harus dikedepankan adalah an-naql yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Ya, tidaklah seorang sunni salafi, seorang ahli sunnah salafi, dia mengedepankan akal kemudian naql. Tidak, itu aqlaniyun. Ya, yang mereka harus membuktikan syariat ini dengan akalnya, yang sesuai dengan akal baru mereka terima dari Al-Quran atau Sunnah. Yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak. Itu aqlani. Khawarij wal Mu'tazilah. Tetapi hendaklah masing-masing kita dibimbing, ya, dibiasakan untuk mengedepankan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan engkau kedepankan di atas perkataan Allah SWT dan Rasulnya, ya, perkataan siapapun. Taib. Apalagi memilih perkataan gurunya. Menurut guru saya, ya, menurut ustaz saya, menurut syekh saya. Tidak, ya. Sehingga hendaklah hati-hati kita itu dikaitkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Bukan dikaitkan hati-hati kita itu kepada person, perorangan tadi, pada sosok atau tokoh. Karena kalau hati kita itu dikaitkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita taklidnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau hati ini sudah terkait kepada sosok, tokoh, maka masing-masing kita akan taklid kepada sosok pula. Ini tidak akan peduli apakah sosok tersebut salah atau benar, karena hatinya sudah terkait kepada sosok, bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu yang perlu kita perbaiki, bagaimana mengaitkan hati-hati kita kepada Al-Haq. Al-Haqqu ahabbu ilayna min ulama'ina, bahwasanya Al-Haq itu lebih kita cintai dari ulama kita, dari guru-guru kita. Kalau mereka salah, maka yang kita pilih tentunya Al-Haq. Ya, tentunya Al-Haq. Itu ahli sunnah yang terbiasa dengan prinsip-prinsip ini. Tayib, tidak, wah, guru kamu salah. Ya kan itu guru saya, salah-salah juga guru saya. Masa sih saya harus meninggalkan? Tayib, masa saya harus memperingatkan manusia dari kesalahan guru saya? Sehingga dia selimuti kesalahannya atau dia bela? Tidak. Ya. Khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga menurut dalil akal, ya, tentunya akal yang sehat, menunjukkan bahwasanya Allah SWT di atas ketinggian. Karena sifat tinggi bagi Allah SWT adalah sifatul kamal, sifat yang sempurna. Sebaliknya Allah SWT di tempat yang rendah, itu adalah sifat yang kurang. Sampai menyamakan Allah SWT di mana-mana. Allah SWT fi kulli makan. Bagaimana Allah SWT di tempat sampah, ya, atau di tempat najis, di tempat yang ada kotoran. Kalau seseorang mengatakan Allah SWT fi kulli makan, ini adalah sifat yang nakis bagi Allah SWT. Sementara sifat Allah SWT kulluha husna walillahi mathalul a'la. Kemudian wabi wajhin sadisin, bantahan poin yang ke-6. Subhanallah, banyak sekali bantahannya ini. Untuk membantah orang-orang yang menafikan, menolak Allah SWT, ya, tidak berada di atas ketinggian secara sifatnya ataupun qadarnya. kekuasaannya ataupun zatnya. Wahuwa dalalatul fitrati alaihi, dalil fitrah. Masing-masing kita itu memiliki fitrah, ya, memiliki asal muasal penciptaan yang seseorang mesti dia harus menerimanya. Li'annal khalqa mafturuna ala anna Allah fis sama. Ya, karena makhluk mafturun, ya, mereka mengakui dengan sendirinya, ya, bahwasanya keberadaan Allah SWT fis sama, berada di langit. Apa contohnya? Bahwasanya masing-masing makhluk mengakui keberadaan Allah SWT di langit, dan itu bukan paksaan. Fitrah manusia mengakui dengan sendirinya Allah SWT fis sama, ya. Sehingga para ahlu ta'til tidak sesuai atau bertolak belakang dengan akal mereka, dengan fitrah mereka ketika mereka menolak sifat ulu bagi Allah SWT. Bukankah ketika mereka berdoa, ya, mereka mengangkat tangannya ke langit, ya, tidak mereka membalikannya ke bumi? Ini adalah fitrah yang mau tidak mau seseorang meyakini Allah SWT fis sama, dengan dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menunjukkan Allah SWT fis sama. Baik. Demikian pula kisah Isra Mi'raj. Ya. Tetapi yang paling besarnya dan paling kuatnya menunjukkan fitrah manusia mengakui dengan sendirinya Allah fis sama, itu dengan doa tadi, mengangkat kedua tangannya ke langit. Baik. Demikian pula anak-anak kecil ketika ditanya, di mana Allah SWT? Fis sama, ngacung dia ke langit. Itu fitrahnya, tidak ada yang maksa anak kecil ketika ditanya, di mana Allah SWT? Fitrahnya masih selamat. Ya, belum tercampuri, belum dicuci dengan kotoran-kotoran. Tanya. Bisa difaham, ikhwah. Ini 6 bantahan yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala bagi orang-orang yang menafikan, menolak Allah SWT tersifati dengan sifat ulu. Dan akan kita bahas pada poin berikutnya tentang makna Allahu fis sama. Allah fis sama, apakah maknanya Allah SWT di dalam langit? Ya, fi di sini apakah maknanya di dalam, dzarfiyah, atau fi maknanya ala, di atas? Tanya. Ini pada poin berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.